Hamdan wa syukralillah alladhi amarana bi'tisawmi hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban gufirullahu ma taqaddama min dambi. Bersyukur atas apapun anugerah, nikmat, kebahagiaan, kesehatan, kesempatan, ketenangan, apapun itu. Bersyukur terlebih atas nikmat umur. Kenapa kita belum dikubur sementara seangkatan sudah banyak yang diwafatkan, betul? Sealma mater sudah banyak yang dihantar. Kenapa kita masih dibiarkan hidup untuk menghidupkan kehidupan? Ini jangan dioprek aja ini. Nah, hiung. Ya. Bikin hidup lebih hidup. Catat bu, buat quotes in the day. Kan nyeri awaknya mentenyen status. Jen. Bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, catat, itu jalan hidup. Sok tulis, erek dikte. Bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan Ibrahim, Muhammad, Rasulullah SAW, Ibrahim alaihissalam sudah wafat, tapi namanya masih disebut. Berarti panjang umurnya, hidupnya panjang nih. Kalau kita berpat, cik ayakannya itu menyebut ngaran orang. Si Epi paeh, arato jelema. Si Epi kan usok ngacapruk na YouTube. Hahaha, si Eta Modarma, mana anjing tekudu ngampihkan senal. Si Eta bangsat, senal. Ngena si Eta Modarma tekudu ngampihkan motor. Berarti si Eta bangsat, motor. Ternyata gosip. Turun tina Grab. Eta hirup kene. Lillah hirup kene. Ayo mautna di alhamdulillahan. Ayo hirupna di lahan. Mau gak? Artinya manusia tidak berharap kehidupan manusia ini. Kenapa? Akhlaknya bejat. Maka saya bersyukur luar biasa mendukung antusias. Ini wargi-wargi di komunitas Mercy, Pihotel, berkumpul dalam satu resonansi, satu frekuensi mengharap ridho ilahi. Takbir! Allahu Akbar! Kia atumang, kunung ariung, tera, kukweh kaleng. Kue kaleng weh ngariung, nobandon mah. Ongguan, panggi jeng pamajikan anak jeng salakina, monde. Tete salakina, tong GR. Awewe nu nakaleng hongguan teh lain randa nu anakna dua teh tilu anakna teh nu hiji nisin eta anakna nu awewe. Nah, bibi-bibina susu cap nona teh sok ngariung na meja mun Idul Fitri mah nya ge jerona gorengan jeung saroja. Keun we urang mah ningali ngariungna we. Jadi mun di hotel, komunitas wargi di Mercy teh ngariung pala wargi sadaerah, sadapur, sasumur, sakasur, salembur tedaik ngariung, teraku korong. Korongnya diriung-riung. Sok ngaku sok, mun ngorong terlalu dipicen. Pasti diriungkan lah. Sok ngaku Ramadan. Hohnya Ustadz, nyak arti. Di dia kudu ngaji teh. Saya eta numere parentahna mun ngorong kudu langsung dikitu-kitu. Picen langsung mah cepol tadi. Nu unik, sajorok-joroknya nu ngorongnya. Nyimpen korong mah api. Muntah di kolong meja, pasti di kolong kursi. Sok ngaku. Tete ngarana teh habit karakter. Ta karakter urang teh kudu di agamaan. Ame tijalikeuna ngomongna oke agama. Paur pak tijalikeuh lamun eusiana lain agama tijalikeuh. Ejegewel eh naon sok. Kumaha ibu-ibu makan latah tah. Kanyut atah cenah naon kanyut atah. Hayang maot keun nyebut kanyut atah. Asakan atuh. Tah nusuk unjang anjing hati-hati tah. Kayak pas ditoyok ke Ijroina, cicing anjing, aduh. Cek Ijroina. Dai hirup mah kumaha kabiasaan aslina. Cek Nabi, inamal amalu bin niat, hirup mah kumaha niat, inamal amalu bil khawatim. Di lain riwayat, dalam satu hadis, amal itu tergantung akhir. Maka hati-hati bingkaian, rangkaian amal yang dirangkai, dibingkai tidak jelas. Tukang unjang anjing, mautna ke unjang anjing. Mana anjing? Tidak anjing. Disnaon anjing? Dengan anjing, anjing. Anak anjing, anjing, anjing, anjing. Kerkitu maut sok. Mautna lain nyebut la ilahi Allah, tapi anjing. Kamari di jungbrung, pak, eno maut, pak. Gapena ngusup. Kiwe. Cain teh, ki, ayo jumatan ngeskolot deh. Yah, aki mah, istiqomah. Istiqomah naon hari aki. Tara kagoda kunu jumaahan. Cilepeng tuh. Kolot koplok cun. Ini tuh. Nah balik jemaahan pak. Ustaz buru. Cek ibu-ibu tuh naon. Atuh kagok ke wirin. Buru dikir na. Buru wirin na. Naon. Ayo ngambang di balong. Tadi gerek ini. Ayo ngambang tai. Lain aki-aki. Wah buru ditinggal itu bener si aki-aki nu tadi. Paeh di betot gurame. Juga. Mentak sok rek. Ngarusep mah sok. Hayang paeh di betot gurame sok. Lain keur nyarek ngusep, yeuh. Hati-hati. Kematian bisa datang kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Misteri kematian itu tempat, waktu, dan sebab. Kenapa harus selalu punya wudu? Miracle of wudu. Karena mautna keur boga wudu. Ieu mah maot keur kikituan. Erana tribunal ge macana gigeuleuh. Diberitakan seorang ayah mati di atas perempuan yang bukan istrinya. Anakna era. Pamajikanna wirang. Keluargana mbunguburkeun. Su'ul khatimah. Maka perlu ya ngariung nyiga kieu teh. Untuk membentuk alarm biologis. Saling mengingatkan. Yen urang teh bakal maot. Cung nu moal maot. Geuning areudeuk. Sugan teh moal. Kamarana wae atuh gaya. Tong marotah wae sing maot keur motah. Kemari ke Palestine, nincak dikotok jelema, maot daya boma, dua. Cuma di mana, atuh hujan lagi. Hujan cai, peluru, siu di itu mah. Bersyukur. Man, tapi tetap kematian mah. Catat 70 kali, Ijro'il mengecek kuota sisa usia kita. Merasa cantik, beauty, gelis, sehat, kuat, poe ahad ngiluan borma rupin ngiluan jumah anjeng geria. Syarat mati tidak harus tua dan sakit. Buaturan gering di RSU Islam, rumah sakit Islam. Genep bulan, ngap-ngapa, gen, longok karunya. Nah, nu maot sa, nu ngalongok. Nah. Entak di harita rek lu ngaklongok teh haroreal. Aslina mistis kematian mah. Si Olga Saputra eta baheula balik umroh kaseureud Ebola virus loba harta hasil karirna init ka Singapura berobat hayang menambah kuota usia sangana di Singapura we Ijro'il meureun Ijro'il Jakarta nelpon tah si Olga kadinya tah anger ditewak mah paeh di sing Dokter Os kamari eta ngora kene eta maot tak yuk. Ingatkan diri, saling mengingatkan kepada yang lainnya. My hijrah, my adventure. Ingat Allah, ingat mati. Rekituae. Teu nanaon singan. Nanaonan hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Muntu nyaho tong nyanyahoana. Apa teu urang mautna dimana keur kumaha keur naon. Gawe teh ngorong weh. Beureum beunta. Aya nu maot ngorong. Ngorongna kulingis tobros nya maot. Da ceuk ayatna kitu. Kulluman alaiha fan, apapun akan binasa. Kullu azali musamma, semua pun ada masa expire dan kadaluarsanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Eta nu sok ngabongohan mah. Walai stakdimuna walai stakirun. Sanajan hayang frustasi teu bisa bunuh diri acan waktu nama. Ngajeleng ka sumur, sumurna deet kadong bubuk bujur. Ah. Paeh henteu bubuk bujur heueuh. Jadi cingkan ditanya imane kunaon bunuh diri frustasi itu menang wae awewe sia mah geus teu payu lumpuh deui. Ngagantung manehna kusen, kusena bobo, bubuk tonggong. Jadi ripuh acan waktuna mah teu. Aing kagok hese wae bunuh diri teh. Muntas ke jalan tol, mobil ayana make sensor cekit. Nih hese-hese teuing maon. Tuntuna ngajeleng di kebon teh aya jurang di itu pangalengan di kebon teh. Jurangna deet nih. Lain ka jurang ada ningang rana. Ih. Naon aya akang cenah ka do ningang ambikeun ngalan teh. Frustasi aing hayang awewe meni hese-hese teuing kang tong kitu. Ecan waktuna mah. Naon hayang kawin teu pira? Abdi janda. Manggih janda. Tangis menang janda mah rorea me kawin. Mau teh. Dangis menang di pikahayangna. Tuntuna naon? Kawin bulan madu leleumpangan kaluar balanya ti borma. Cepret dua dana katabrak maot tamat teh. Nya. Keur hayang teu datang, keur embung morojol. Teu bisa mang, takunaon Ustad Epi pindah hijrah nyage lalaunan. Sape mang? Sieun si eta datang. Babaturan parah. Digeung motor, sili jeder, sili kadek, sili samurai. Nepi ka sabaraha anu tepar gara-gara pertikaian, maot gara-gara ode dan lain sebagainya. Orang mikir, orang maotna kumanya. Ada pertanyaan kecil. Tatidinya lalaunan, balik ka si mama, mah. Tapi resah kieu kunaonnya. Resah kunaon kan nepi gawe eukeur. Nya stres we, duit loba pangabutuh eueuh. Miskin tapi sombong maneh. Fir'aun ge era kumaneh mah epic cenah. Gede hulu, awas tong gede hulu bising teu asup helm. Lain mah, nah hanya mah. Gawe eukeur, pemajikan mantes, imah boga, kendaraan pas. Tapi hati resah, hadir. Mane mah jauh ti Allah. Money is not everything. Uang bukan segalanya, catet. But no money everything is nothing, tapi itu bukan duit liur oge. Angger gawe mah ngan maneh gawe ulah mohokeun ka Allah aya nu mere rezeki saha? Ibu tongger. Mun salaki mere nafkah eta teh linti salaki iroh ti Allah. Jadi mun salaki telat mere nafkah sing hideung, sing kreatif, boga alternatif cowok langsung tina dompetna. Kayak mun salaki molotot naon ayah bet molotot. Da urang mah sok ngaji ka Ustad Epi, cek Ustad Epi, nafkah nu dibikin ku ayah ka abi teh, eta teh titipan Allah, teh ayah ayana telat-telat mere nafkah, ayah yang doraka, abdi bade nyanak titipan Allah. Setuju bu? Takbir! Cicing heula apa? Oke. Kudu nangtung ieu mah. Ibunya ka salaki, titah ke masjid, titah ibadah, supaya bisa nuntun ka surga. Ibu resep teu boga salaki taat ka Allah. Tah dengengkeun Pak, ceuli daging jadi. Urang teh kudu taat ka Allah. Resepkeun mamajikan teh. Resep Bu, salaki migawe parentah-parentah Allah. Totali semua perintah dikerjakan resep. Awas. Bae si bapak kawin deui. Aye kawin parentah saha? Bae si bapak kawin deui. Cicing patong wa kang ilu ngomong. Nanyana kasih ibu. Bae Bu, si bapak kawin deui. Bu, ai Allah nyarek teh si bapak kawin deui. Nah, ibu wani-wani ngalawan Allah curak carek. Nya hese nya ngaji teh nya. Riweuh hewir nya. Jadi berat, Bu. Jangan masuk surga berat, enggak bakalan kuat, biar aku aja. Siap teh diuji na eha. Hayang asup surga. Subuh, mung, duhur, tunuh, asar, hoream, maghrib, tiris, pabulit jeng dunia terbalik. Isa, harudang, tahajud, pagujud, jeng selimut, taraweh, leweh, jakat, asa dibangsat, poligami, asa didolimi, hayang asup surga, surga nu mana, buka orang jerok. Puasa, lapar, haus. Engke kerasa kedeng di diberi kebahagiaan. Parhatan li shaim. Cicing keur diuji ku Allah. Naon ujianna? Lapar, haus, ngaboleh bersetubuh di siang hari walaupun dengan istri komo jeung nu lain. Nu dihalalkeun ge diharamkeun. Supaya urang jadi disiplin ngaluar tina Ramadan teh. Teu sakabeh didahar, urang mah aya aspal diuyub. Aspal dihakan. Ngaringkuk we disuka miskin. Eta teh teu mikil. Kajebak ku style, ku hedonis. Buuk di beureuman. Beungeut di bodasan. Huntu di behelan. Hei kangkung ngagarantung. Cik atuh Ramadan teh ngosok gigi atuh da teu dicarek. Ustaz cek guru ngaji abdi baheula cenah lamun ngosok gigi bulan puasa batal cek saha. Batal teh lamun odonan diteureuy. Sikatna diteleg. Ni serba batal, hitut ngacai batal. Oh gawe atuh tiap hitut tiap kacai sia teh. Ai hitut jeung bukurna mah pek teh teuing. Hitut ngacai batal teh lamun geus hitut kuak. Ditewak cayina diambeuan deui, tuluy diuyub. Sia teh kacida-cida teuing muni pedit-pedit teh beaku sorangan. Kan karakter jelema mah tina hitut kaciri. Mun bageur hitut nanti teu disada. Kabagi saangkot kabeh. Ikhlas jelema nu merena mah harewe. Tah eta jelema ikhlas. Tapi nu pedit mah hitut nanti culang-cileung. Ambeuan deui ku sorangan. Jiga nu tadi hitut ngacai ambeuan deui. Iya nu ngabatalkeun mah tong boro hitut, tong boro wudu we wudu. Ai niat ngabatal mah ku wudu ge bisa batal. Kekemu tilu kali dipiceun sakali nu dua ka mana. Kan niatnya berarti wuduna teh make marjan di cileupeung teh. Aslina aya nu nanya di trans kemarin di sahur seger ya tetap nonton sahur seger ya. Kamu dapat 3 juta. Kamu dapat 3 duda. Ya. Anu nanya, halo, saya mau nanya Ustaz Depi ya, apa Bu masalahnya? Ustaz boleh enggak bulan Ramadan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa? Saya kan orangnya woles. Tenan naon? Kan? Bukan sesuatu yang memiliki rasanya yang tidak boleh. Ada rasa ingin memilikinya. Diuyub saeutik. Da ngasaan pasakan ge teu naon atuh ukur ngasaan mah. Cidukeunna ka dieu ulah ka dinya geuleuh. Nu ngabatalkeun mah diteureuy. Komo jeung pancina. Disiplin hirup rek maot tak ku Ramadan disiplin. Nu halal diharamkeun. Kete bahagia pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow, Ramadan mah kabeh ge iman anar naik atuh leuwih ti dolar naik naon ge. Bukti naikna iman naon? Semua merindukan azan maghrib, bener? Mun bulan biasa biasa, naon bedana sih adan asa jeung adan maghrib dan gitu-gitu keneh, tapi aura adan maghrib mah beda. Nepi ka Ramadan mah nutara mawa radio ge, mawa radio. Terputar. Naon atuh ya? Nyangan adan nelepon antu ka radiona. Halo, Assalamualaikum. Oke. Okay. Penyungkeun lagu naon? Cik menta adan maghrib. Riweuh teu. Di Jepang mah 17 jam karena hari ini panjang siangnya lebih panjang. Swedia 20 jam. Cik urang mah 12 jam kene kalem mah teu maka sahur sing bener. Mun sahur teh nu eueuh proteinan seblak. Cireng, rujak cuka subuh-subuh. Yang berkarbohidrat. Atuh, yang banyak mengandung serat biar siap menerima kenyataan. Tiberang teh aya angin seutik dayak dah. Huntuh teu ngosok gigi. Diajak ngomong teu ngenemalan. Mane nih jadi kieu? Cing aing keur puasa. Emang mane hungkul? Nih leuleus-leuleus teuing yang digelang sia teh. Teu ikhlas berarti saumna. Saya hari ini aja jam 2 syuting live. Subuh berjamaah kutum dulu sama kru. OTW Bandung jam 7 tadi main. Setengah 7 jam 9 jadinya sama Ustaz AB. OTW di ke mana tah? Ke Mulberry. pembubaran penyoy ka dieu enah jeung briges beres di dieu tuluy otw di ka Jakarta. Nah ustad kuat gitu tong ditinggali leutikna cabakan mah ngagedean paham tuh kunaon perang dimenangkan rata-rata di bulan Ramadan iman. Ini ngayangin setik dayak dah ngayon video Instagram lebay lemas sekali saumku hari ini bibirku kering pecah-pecah doakan aku kuat ya pret ayo rasuk gitu tuh puasana mosok gigi kuntu mana yang diajak ngomong nih lebay itu tengah jawab percaya mana ke puasa hah percaya percaya percaya bucubluk. Eh, cek Nabi mah laula an asyqa ala ummatil amartuhum bisiwakin inda kulli wudu inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku walaupun dia saum, setiap kali mereka hendak salat ku anjurkan untuk gosok gigi. Menyalek ngomong yang Allah bau belenok. Untu we dibehlan nyerenge kangkung ngagerantung jiga popoean. Jorok. Ku Injil wae dikritisi. And when you fast don't look dismu. Tong baeut cameneu ca. Rarai beungeut seuseuheun. Puasa teh ieu wae barubuten. Sare we gawena teh. Nanti yang terasa bukan nikmat saumnya, yang terasa nikmat tidurnya. Geus we atuh saumna rek sare mah, sahurna magrib bukana subuh 2 tahun kuat. Ieu mah sare we, gedeen gek diuk nunutan. Nyireum nyisi beureum pelor nempel molor di masjid pinuh penuh sare nepikeun ka sujud teh teu betah barudah dir eh lain nyarek sare sing ikhlas ibadah sare mah secukupna we Rasul tuh sehat karena sedikit tidurnya kita enggak sehat sedikit-sedikit tidur tah eta sedikitnya 2 kali Rasul tuh sehat karena sedikit makan kurang mah teu sehat karena sedikit-sedikit. Wah dahareun babaturan sorangan di dahar. Riweuh teu. Nya. Tak rek dibawa ka mana ya saumna? Rek saum oray. Kumaha kitu Ustaz ari saum oray? Hanya berganti kulit di Discovery Channel tuh lihat. Kalau ular mau berganti kulit, dia memanaskan tubuhnya dengan saum. Coplok megar. Urang loba nu puasa yang ukur baju lebaran. Cek Nabi saum umum yang menahan lapar dan haus saja. Tahun ini mah saumna khusus mulut, telinga, mata, cicing, tong loba wae lalajo TV, pareuman, handphone setan gepengna eureunkeun. Terus ceuli ganti MP3-na ku Quran bising jadi Ramadan terakhir, saum khusus. Ieu na saum. Ta taun hareup mun dibere umur deui, teu kudu sih taun ayeuna, saum khusus sil khusus jeung hate. Hayang urang mah saum awakna mah tapi ieu keluar di masjid subuh keneh, blek, mukena kadiakeun. Quran di jingjing. Cik alhamdulillahnya, tinasa komplek iya karena sabada poe saum, nutadarus geus berkurang banyak yang tereliminasi. Urang mah alhamdulillahnya tinggal tiluan deunya, kejiga si Ece itu tuh. Balik di masjid geus ngaji, bulan puasa, si Ece nu mana cik? Itu nu tiung nanyeng sol tuh. Nu imah naripun masjid, sakitu deket ka masjid, sugan kabita kunu ngaji. Ima lain ngomongkeun ceuk, heuh keur ngomongkeun. Taeta teh hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ulah tak ieu alus berbuka bersama positif ngabuburit nya. Ngabuburit. Indah. Pak, apa indahnya pas buka? Wah, nu saurna kapeutingan mah poe akieu geus ngeleper atuh. Jam 10 geus ripuh. Jam 8 kekeureudeupan. Jam 12 memelas. Jam 4 rek wapat. Saurna peuting teuing, naon diancamna dahareun. Wah, dijingjing rangem kerupuk mie. Goyobot. Cendol Elizabeth. Rujak suka, kolek cangkaleng, kolek peuyeum, kolek kui, kolek cauma geus puguh wajib eta mah nya. Terus naon deui tah? Sop buah bala-bala abeh di mana, Pak? Bapak teh nilulus pisan sih. Bapak hayang ieu dientep-entep na meja teh. Mua radio nu tadi leuleus nunu tanpa mandi heula gerame seger cek si ibu ge jiga nu struk ka kamar caina ge mandina ge biasa 5 menit 15 menit ditinggali sabun tapak huntu cai beak setengah bak. Kalau arti cai teurap, wah menyelam sambil minum air. Diuk deui nungguan eta. Dalapa. Sanggana adan magrib, kedewek teu antah parah bakat ku lapar, cek anakna, "Bapak, sabar, ini ujian, eta iklan promah, Pak." Wow. Teu ikhlas puasa teh. Meni jiga nu teu dahar sabaraha ratus tahun di Palestina mau ngapoe kalaparan jiga kitu teh. Nada pas adan teh atuh Bu. Di dahar kabeh. Tadi beurang ngalempreh, ayeuna ge ngalempreh. Tadi mah kalaparan, ayeuna mah kamerkaan. Beda jeung anu saurna kaberangan. Salah deui. Saurna kaberangan biasa menjelang akhir pasti lah tina sabulan mah ngasaan kaberangan. Nya ge imah gigireun masjid. Cek DKM teh, DKM na geus metik, geus eueuh untuan. Kuduna saur, paur. Aur kan geus eueuh untuan. Jadi teu pati jelas. Ayeuna hudangna kaberangan. Waktos imsak mungkantun 5 menit deui. Gorobok, aduh si mama teu ngageungkeun. Si mama mah geus. Wah, muka kulkas eueuh deungeunan na freezer. Alhamdulillah aya kangkung garing kepret-kepret. Asupkeun kana wadah pop mie cai galonan nu panas. Waktos imsak mungkantun 2 menit deui. Sangwan, make masako. Plus kareke 2 huap. Apa yang terjadi? Kangkung setengah kajero. Setengah di luar keneh. Diteureuy batal da geus imsak, dibetot utah batal. Aing kumaha ka masjid? Pada KM ieu nasib abdi kumaha? Sahur kaberangan. Saware geus kajero, saware di luar keneh kumaha ieu? DKM bijak, cekelan we nepi ka magrib. Jadi sapoe eta mah ngaitkeun kangkung kan nu behal. Mane tong nanya anjing ke leupas aing kajero batal. Rek kitu wae puasa teh. Sok gigi, mane teu loba nu nyelap. Nya, dia masuk bebekalan ke sholat ge. Kareuleuh. Islam agama sehat, Bro. Tong riweuh ya. Jadi yuk kembali ke Islam biar selamat, kembali iman biar aman. Puasa nu alus mah puasa kupu-kupu dari ulat berubah menjadi kepompong, lucu Idul Fitri. Tidak menyakiti siapapun. Mantak bahagiana ge moal engke-engke teuing nu saumna bener mah. Teh manis war pisang teh ku teh manis milik tapi hotel teh juara teh menang jadwal urang buka puasa bersama. Keluarga saya udah nangis teh, "Ayah, tahun ini jadwal ayah pinukil, kalau buka sama kami kapan?" Kewe lewat bluetooth lah cik urang teh, "Sabar nak, ayah udah terikat nih, udah janji-janji kalau mau ikut aja ke lokasi." "Terus kumaha tuh ya, kami kan rindu." "Yaudah nanti ayah ajak lokasi buka." "Kenapa?" "Optimis sih buka bersama." Tingali ngespanduk, "Berbukalah dengan yang manis." Berarti orang manis. Tidak cukup ya berbuka dengan yang manis teh. Berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya gak jelas. Maka berbukalah dengan yang setia. Yang setia mah pasti manis. Ya. Jeung keluarga berbuka. Oke. Farhatani lisaim, dua kebahagiaan bagi orang saum. Satu ketika berbuka bahagia, bisa bohong nggak rasa? Bahagia aslinya. Kau mau orang di Jakarta mah buka ku teh manis, dipangniyuhkan ke teh manisnya ku orang ramlan bahagia tuh. Ku orang ramlan pangniyuhkan teh manis bahagia tuh. Teteh Ola, please harus tahu ya kalau mau bikin teh manis buat aku jangan dikocek. Kenapa Ustaz? Karena aku nggak suka yang manisnya di depan. Nya, bahagia apa ku teh manis ke? Rasul mah ku korma tilu. Dan ulain mah ukur gogoda, memang gogoda Ramadan juara. Lu pasti imsak mah atuh ningali sepon paranting umah wadah ge jiga lapis legit. Ningali kanebo da jiga kebab atuh. Ningali beungkeut buuk pamajikan jiga putu. Ban kempes motor bengkel ningali oli rem da jiga orson. Ningali sunlight jiga marjan. Ningali cucunguk jiga korma. Ningali tulisan goyobot motor teh ngagibeg. Hayang labuh kadinya sugan ngagecrot. Ningali nu ngabonceng SG dituturkeun dulur lain baraya lain ningali S ngecelakan edan gogodana. Warung nasi suka lapar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pret ah, di bawah pengumuman, suku ngagara untuk. Mau mungkin lah kerta darus mah, disingkapkan ku Allah lewat angin. Goblak sepandukna, bener we koplo kerna indomie dicengekan. Nginumna lemon tea tengah poe, aduh. Nyiksana dati korotnya juga yoyo atuh. Preman ngadat atuh anjing hargaan tuh nuparuasa sia teh rek barang dahar tutupan kehel tutupan kieu teh karunya nuparuasa asu preman sugan teh ngamuk teh manis siji cenah leuleus meureun manehna. Tapi kenapa ditutup? Ada iman, maka tidak bisa saum ini lebay. Fa innahu li, saum itu untukku. Wa anna ajri bihi, dan aku yang akan memberi pahalanya. Orang saum tidak bisa lebay seperti orang sholat. Yang status kan? Strek. OTW duha. OTW tahajud. OTW umroh. OTW charity. Jangan ping aku ya, aku lagi bayar zakat dulu. Bisa nyen status. Jangan ping aku karena aku di rokaat kedua edan tuh. Berarti tiap ganti rokaat, tiap ganti di share di ka grup WA, pret as ya waduk mana ke sholat nyen status sholat naon kehen ya foto orang keruku ya. Tapi mun puasa bisa tuh, nggak ada yang tahu kita saum. Batur sahur ngilu sahur, batur buka ngilu buka, tiberang batur puasa si eta dahar samangka. Diajak buka bersama ke komunitasnya lempeng eh. Pas buka dia tahu nggak kalau dia nggak saum? Ta eta nu nyiksana mah hebatna saum. Jadi fa innahu li, saum mah keur Allah. Tak latihan disiplin mah ku saum. Ustaz, kumaha mulai Ramadan? Aya nyawalan ke Sawal. Aya Senin Kemis, aya Daud, aya Ayyamul Bid 3 hari. Sok ame sehat jelema nu rek dioperasi wae titah naon heula. Tuh sehat sumutasihu. Sa enak badan seger aslina. Diet syariah teh. Ya kerja tidur cuma 2 jam sehari selama saum. Enggak ngepek. Terbentuk ararem biologis. Nah ini manfaatnya. Canke di akhirat dibere pintu surga yang boleh didatangi dari pintu manapun, walaupun ada spesial pintu khusus bagi orang saum namanya Babur Rayyan. Sok. Maka saumnya dibenahi ya kualitasnya, tarawehnya enggak boleh batal, tadarusnya ditingkatkan karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Setuju? Tiga lagu bimbong gini kan ayah. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai. Siapa yang menjamin, mengasuransi, menggaransi Idul Fitri kita masih hidup? Loba nuker taraweh heureuy maot. Umur hamba di tahun depan, berdoa berilah hamba kesempatan. Allahumma salim nili Ramadan, wassalim Ramadan aliyah. Selamatkan aku untuk Ramadan, Ramadan untukku. Wassalim humini mutakobalan, selamatkanlah ia apapun amalanku menjadi amal yang kau terima. Kenapa begitu sahabat risau, galau, melau ditinggalkan Ramadan? Alangkah nikmat ibadah di bulan Ramadan. Perhatikan, nutara dahar barengge, subuh botram Ramadan. Sekeluarga, aa, teteh, ayah bangun, dahar hareupeun TV. Geus dahar tunduh, TV lalajo urang. Sekeluarga, sekampung datang ke masjid. Eceh, kemukenana halus di mana ih? Di pasar baru lantai tilu, tak iya halus. Ngadu mukena. Sekeluarga, sekampung, senegara Idul Fitri. Kaum muslimin dan muslimat sedunia Idul Fitri. Seluruhnya kukuh dipersatukan, papasyaan. Rindu suasana itu, sahabat menangis. Eh orang mah atoh rek ditinggalkan Ramadan. Bebas, oi, udud deui, oi, botram deui, oi. Karena dahar wae teu bosan diorok dahar ya. Maka siapa yang senang, bahagia mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan sholat, tilawah, buka bersama, iftar jama'i teh pak, pahala nanti juara pak, buka bersama teh. Ketika saya Ramadan di Timur Tengah, entah itu di Mesir, entah itu di Kairo, Istanbul atau lain sebagainya, pak budaya jiga kieu. Jadi di Timur Tengah mah ya, amun rek buka teh, jalan teh ditutup pak, di portal, karpet masjid pindah ke jalan. Apa yang terjadi? Eun. Teh kumplit. Manfaatur shoiman. Barang siapa menyediakan makanan untuk orang yang saum, kana magfiratan lidzunubihi, Allah ampuni dosanya. Bere budak jalanan, yatim nu ditahanan, nu di penjara, nu di rumah sakit. Tiap malam Rasul ahli sedekah, tapi wa'at'imut ta'am, Ramadan bersedekah dengan makan lebih jual. Tapi yang terbaik, mereda harun mah, dia brownies geus jiga oncom bikin ke DKM. Itu DKM tuh 2 minggu tengi maman dah mencret ngadar brownies nu eta. Ka Allah teh nu garoreng wae. Balik ti Yaman, dibawa ka imah eta konsep. Sigana di Jungberung nya nu kieu hade euy. Bu, sok beli dahareun sing lengkap, amparkeun ngarepan masjid di jalan. Marolong tatangga teh. Siapkeun dahareun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah nu ngariung. Nah, eta di Arabi. Manawi teh icalan, koplok curang teh. Tulisan Bu isuk mah untuk yang saum asar kene geus dicokot jeung karpetna. Serba salahna di urang mah. Tak geus tebetah cicing di Indonesia teh yang balik ka Garut. Jangan dianggap enteng, ini pahalanya. Ingin masuk surga? Ingin selamat dari api neraka? Sederhana, ittaqun nar walau bisyikin min tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Kormana lain sikina. Sok bikin kanu saum, bawa ke masjid. Ketika mereka makan dari sedekah makanan kita, jadi takbir, jadi ruku, jadi sujud.